Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد pada kajian kita di pertemuan pekan yang lalu yang kita baca adalah hadis sahabat Al-Mughirah bin Shu'bah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha binasiyatin wa 'alal imamati wal khufaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap bagian ubun-ubunnya dan mengusap imamah, surban yang dibilik di kepala, serta berwudu ataupun mengusap kedua khufnya. Di mana di dalam mengusap kepala dalam berwudu disebutkan ada tiga cara. Yang pertama adalah mengusap kepala saja secara utuh sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid yang telah lalu dan hadis Utsman bin Affan, yaitu memulai dari bagian depan kepala, kemudian ditarik ke belakang sampai tekuk, kemudian dikembalikan kembali ke depan. Jadi, sambil dia mengusap kedua telinganya. Yang kedua, yaitu dengan mengusap surban saja. Yaitu ketika seseorang kepalanya terbilit oleh turban, atau mungkin yang semisal dengan turban itu adalah misalnya seorang pakai perban di kepalanya karena ada kecelakaan atau luka di kepalanya, kepalanya dibilit dengan perban bagaikan turban, maka yang dia usap adalah cukup turbannya walaupun tanpa mengusap kepalanya. Yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala dan melanjutkannya dengan mengusap surban. Sebagaimana dalam hadis ini. Bagian depan, yaitu ubun-ubun seseorang, bagian depan kepalanya, kemudian dilanjutkan dengan mengusap bagian yang lain daripada kepalanya, cukup dengan di atas surbannya. Cukup dengan mengusap di atas surbannya. Berdasarkan hadis ini. Apa ada pun untuk peci, kolam suah, topi, itu tidak ada dalil, tidak ada tuntunan mengusap padanya. Yang diusap adalah tinggal melepaskan peci dan yang diusap adalah kepala. Yang diusap kepala. Demikian juga wanita yang menggunakan apa namanya kerudung, yang dia usap tetap kepalanya. Kecuali kalau dia menggunakan bagian dalam daripada yang mirip dengan surban, tapi memang khusus untuk wanita. Khusus wanita, yaitu untuk membilit ataupun menutup rambut. Bukan kerudung, tapi semacam surban bagi wanita. Dan kesulitan bagi dia untuk melepas dan memakainya kembali, maka sama halnya dengan mengusap surban. Sama halnya mengusap surban. Kan ada jenis-jenis bagian penutup kepala wanita yang bukan kerudung. Nah, nanti baru ditutup dengan kerudung. Nah, ini kalau kesulitan bagi dia untuk melepasnya, sebagaimana hanya kesulitan untuk melepas surban dan membuatnya lagi, membilitnya lagi, nah demikian juga untuk kasus wanita seperti ini. Disilakan dengan khimar, hanya wanita bagian dalam yang dipakai untuk menutupi rambut. Kemudian hadis yang akan kita baca berikutnya adalah qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani alaihi rahmatullah fi kitabihi Bulughul Maram wa an Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ibda'u bima bada'a Allahu bihi akhrajahu an-Nasa'i hakada bilafdil amr wa huwa inda muslimin bilafdil khabar. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, terkait dengan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi bersabda, ibda'u bima bada'a Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulaikan dengannya. Mulai dengannya. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Hadis dengan bahasa perintah di sini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Adapun asal hadis ada di Sahih Muslim dengan lafaz abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Itu yang ada dalam Sahih Muslim dan itu yang lebih sahih. Ini sahih secara sanad. Akan tapi yang di Sahih Muslim itu lebih kuat, yaitu dengan kata-kata aku memulai seperti yang Allah mulai. Kalau ini adalah perintah, mulailah dengan seperti apa yang Allah mulai. Ini terkait dengan inna safa wal marwata min sya'airillah, sa'i antara safa dan marwah, merupakan termasuk siar-siar Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abda'u bima abdallahu, setelah membaca ini inna safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk siar-siar Allah. Kemudian Nabi mengatakan abda'u bima bada'a Allahu bih. Aku akan memulai dengan apa yang Allah mulai, yaitu memulai sa'i dari Safa, dari Bukit Safa. Naik ke Bukit Safa, baca doa, takbir 3 kali, membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, kemudian berdoa panjang, baru turun menuju ke Marwah. Nah, ini memulainya dari Safa. Bahkan kata para ulama tidak sah haji dimulai dari Marwah. Tidak sah sa'i ya. Sa'inya yang dimulai dari Marwah. Mulainya adalah dari Safa. Karena walaupun tidak ada hadis, tidak ada keterangan harus dari Safa dulu, tapi gabungan daripada dalil-dalil. Pertama, Allah mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allah mulai Safa dulu baru Marwah. Kemudian Nabi mengatakan dan Nabi melakukan. Melakukan yang mengatakan khudu anni manasikakum, ambil dariku cara haji kalian, cara manasik kalian. Nyatanya Nabi SAW memulainya dengan dari Safa. Kemudian Nabi sendiri menegaskan, abda'u, aku memulai dari Safa dulu. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala memulainya dalam Al-Quran. Lebih tegas lagi perintah ini. Ibda'u, mulailah dari apa yang Allah mulai. Ini terkait dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Apa hubungannya dengan haji? Dengan wudu? Kita membahas masalah wudu. yaitu keumuman perintah ini, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dari apa yang Allah mulai ketika berwudu. Menyebutkan tentang tata cara berwudu di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendekatkan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Berarti wajah dulu. Kemudian tangan-tangan kalian sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian. Kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kalian. Nah, ibda'u, mulailah berwudu dengan apa yang Allah mulai. Apa mulainya? Adalah wajah. Kemudian tangan. Kemudian mengusap kepala. Kemudian kaki. Itu yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan. Adapun dulu tentang tata cara wudu itu adalah dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasannya seseorang tidak bisa hanya semata-mata berpegang dengan Al-Qur'an tapi menyampingkan sunnah, menyampingkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya berpegang dengan Al-Qur'an saja dan menyampingkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shofa wal marwah min sya'irillah. Shofa dan marwah termasuk syiar Allah. Mau dimulai dari marwah dulu baru shofa. Allah tidak memerintahkan di situ. Tapi ternyata tidak sah sa'inya. Kok tahu tidak sah? Ya dari pertama perintah ini. Nabi mengatakan mulailah dari apa yang Allah mulai. Kemudian Nabi melakukan dan juga menyebutkan, aku akan memulai dari mana yang Allah mulai. Dan khudu'ani manasikakum, manasikan kan kalian dari, ambil dari itu. Ini contoh salah satunya. Wudhu juga demikian. Mungkin seseorang punya inisiatif dari atas ke bawah. Usap kepala dulu, baru muka, tangan, kaki. Atau dari kaki dulu. Dan dia mengatakan ya, di ayat yang penting basuh kaki, basuh tangan, usap kepala, basuh muka. Nggak harus mana dulu. Tapi kita berpegang dengan sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana wudu. Dimulai seperti yang Allah Subhanahu wa taala mulai dalam Al-Qur'an, mulai wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala. Nah, yang lainnya juga demikian. Kita tidak bisa hanya semata-mata mengambil dalil Al-Qur'an saja tapi menyampingkan sunnah. Salat zuhur 4 rakaat, apa ada dalam Al-Qur'an? Sholat asar 4 rakaat, apa ada dalam Al-Qur'an? Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, tidak ada dalam Al-Qur'an. Adanya dalam sunnah. Adanya dalam sunnah. Atau diputar-putar. Nah, yang penting kan dalam Al-Qur'an ada sholat. Dan enggak ada sholat disebutkan 5 waktu. Ya, sholat maghribnya di waktu duhur misalnya. Nah, tentunya dalam Al-Quran hanya mengatakan aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Tidak ada rincian-rincian sholat. Harus berapa rakaatnya. Sholat subuhnya di mana, penempatannya, waktu-waktunya. Tidak ada. Datangnya dari sunnah. ini tidak bisa kita mengamalkan agama ini hanya berpegang dengan Al-Quran, tidak, ataupun dengan menyampingkan as-sunnah. Menyampingkan as-sunnah. Termasuk zakat, itu tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran secara persis, hanya global. Adanya dalam as-sunnah. Kemudian, dari hadis ini, bahwasanya tertib dalam membasuh anggota wudhu dan mengusapnya itu merupakan syarat atau rukun daripada rukun wudhu. Dia merupakan rukun daripada rukun wudhu, wajib hukumnya. Berwudu dengan wajah dulu, kemudian tangan, kemudian baru mengusap kepala, kemudian baru membasuh kaki. Sisi pendalilannya adalah dalam Al-Quran itu berwudu itu ada dua macam, membasuh dan mengusap. Membasuh dan mengusap. Tiga dibasuh, satu diusap, kepala diusap. Kalau sekiranya tertib itu tidak wajib, urut itu tidak wajib, makanya yang sendiri ini, yang mengusap ini ya, dia diletakkan secara sendiri. Sebutkan aja yang basuh-basuh dulu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Ini yang membasuh-membasuh, yang mencuci. Yang mengusap disendirikan, karena sendiri dan letakan terakhir. Sekiranya tertib itu tidak wajib. Secara bahasa, susunnya seperti itu. Dikelompokkan yang satu jenis, yaitu membasuh, dan yang berbeda jenis disendirikan, yaitu mengusap. Tapi dalam Al-Quran ternyata tidak. Yaitu dengan cara faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu di tengah-tengahnya, usaplah kepala-kepala kalian, wamsahu bi ru'usikum. Kemudian kembali, wa arjulakum, artinya basuhlah kaki-kaki kalian. Ini menunjukkan bahwasanya meletakkan jenis mengusap di tengah-tengah jenis membasuh menunjukkan bahwasanya ini wajib urut tertibnya seperti itu, susunannya. Wajib susunnya seperti itu. Ini diantara dalil bahwasanya tertib itu adalah, tertib dalam sini adalah tersusun seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kemudian, tentunya dalil yang lebih kuat itu adalah yang tadi disebutkan. Ibda'u. Mulailah dari mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai. Dengan apa yang Allah mulai. Dalam Al-Quran pun dengan kata-kata fa, famtahu, ataupun faghsilu wujuhakum, kata-kata apa ini, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum. Nah, di situ cuma dengan waw, dan orang bisa memahami dan ini ya bisa jadi enggak mesti tertib, yang penting terbasuh, mau usap dulu baru usap kepala dulu baru tangan. Tapi kan Nabi menegaskan abda'u, aku memulai, atau ibda'u, mulailah. Ditambah dengan praktek yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kemudian di akhir hadis mengatakan, paman tawaddo'a mislah wudu'i hada, yang berwudu seperti wudu ini, ufirolahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Jadi tersusun, tertib itu merupakan syarat ataupun rukun daripada wudhu. Sahnya wudhu, tidak sah wudhu dengan tidak tertib. Beda dengan mandi. Mandi wajib. Yang penting sekujur tubuh basah. Sekujur tubuh basah. Mau dimulai dari kaki ke atas. Itu yang dia niatnya adalah mandi wajib. Tapi untuk wudhu, dia harus tersusun seperti itu. Yang tidak harus tertib atau tersusun adalah antara kiri dan kanan. Walaupun afdalnya, utamanya adalah mendahului kanan baru kiri. Sebagaimana hadis yang kemarin kita baca. Yaitu hadis. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibuhu atayamun. Menyukai mendahulukan kanan. Ditambah lagi dengan hadis idza tawaddatum fa'abda'u bi mayaminikum. Kalau kalian berwudu, mulailah dari bagian kanan kalian. Tapi kata para ulama tidak wajib. Seandainya dia membasuh bagian kiri dulu, tangannya, tangan kiri dulu baru tangan kanan, sah wudunya. Karena tertib di sini tidak wajib. Termasuk yang tidak wajib adalah antara berkumur-kumur dan istinsyah. Dia istinsyah dulu baru berkumur-kumur misalnya. Sunahnya barengan. Min kafin wahidin, dari satu telapak tangan dia masukkan air ke mulut dan ke hidungnya. Ditumpahkan secara bareng. Tapi misalnya dia enggak bisa seperti itu. Dia mulai istinsyak dulu, masukkan air baru tumpah, baru berkumur-kumur. Sudah mencukupi. Seandainya pun tidak tertib. Termasuk kata misalnya dia mengusap telinga dulu baru kepalanya. Baru kepalanya. Itu tidak masalah. Itu tidak wajib tertib. Nah, saya bahwasanya kepala dan telinga itu satu. Satu bagian. Berbarengan dia mengusap kepala dengan telinganya. Ya, mungkin bagimu lebih mudah bagi sekarang adalah mengusap kepala dulu, baru terakhir, baru telinga. Susunan mengusap kepala. Telinga diusap, seperti kepala. Para ulama tidak menyalahkan, misalnya dia telinga dulu, baru dia usap kepalanya. Karena tidak tertib di sini, tersusun di sini, tidak wajib untuk kepala dan telinga. Untuk kepala dan telinga. Kemudian terkait dengan hadis yang dijadikan sebagai dalil wajibnya tertib di sini, tersusun di sini adalah hadis tentang praktek haji ataupun manasik. Para ulama di sana menyebutkan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Yang dipakai dalam pendalilan itu adalah keumuman lafadznya, yaitu keumuman lafadz mengadakan ibda'u bima bada'a Allahu bihi, itu umum. Atau abda'u, aku memulai dari mana Allah memulai, itu umum. Bukan terkait dengan kasus khusus, kasus tertentu. Ini kan kasus terkait dengan haji. Kenapa kok dibawa-bawa ke wudhu? Kita katakan ada kaidah yang dijadikan sebagai patokan adalah lafaz, keumuman lafaz. Lafaz ini berlaku umum. Berlaku untuk sa'i dari Safa wal Marwah juga berlaku juga untuk berwudhu. Ketika Allah memulai dari penyebutan wajah, tangan, kepala, dan kaki. Berlaku. Di situ juga Dan yang semisal dengan ini banyak. Misal dengan ini banyak bahwasanya mengambil dalil berdasarkan lapat umum dari kasus-kasus khusus. Dari kasus-kasus khusus. Khusu ani manasikakum. Ambil dari ku manasik kalian. Nah, di situ kan umum. Umum. Terkait dengan manasik haji, kita mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beralih ke hadis yang berikutnya. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Di sini kalau urutan nomornya 45. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tawaddoa adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Dharqutni bi isnadin dhaif. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir, dalam hal ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu beliau mengelilingkan air di sikunya, dikelilingkan air di sikunya. Air tadi diputar, dikelilingkan ke siku. Itu maknanya adar. Adar, ajrol ma wa ammamahu ala jami'il mirfaqai. Jadi menjadikan air itu menyeluruh di kedua sikunya, dikelilingkan ke sisi-sisi siku beliau. Hadis ini berdasarkan keterangan di sini akhrajahu Dharqutni bi Nadim Dai. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Dharqutni dengan sanad yang lemah, dhaif. Artinya tidak sahih sanadnya. Bukan hanya Dharqutni yang mendhaifkan hadis ini, menganggap hadis ini lemah, dhaif, tidak sahih. Ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Mundhiri, Ibnu Shalah, Imam Nawawi itu juga mendhaifkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu beliau mengelilingkan air ke kedua sikunya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan sebenarnya ada yang lebih komplit dari hadis ini, lebih sahih, yaitu tentang Abi Hurairah wudu beliau tawaddoa hatta syara'a fil adud. Abu Hurairah kalau berwudu beliau sampai membasuh tangan sampai ke lengan atas. Sampai ke lengan atas. Ada keterangan kekada raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Walaupun para ulama mengatakan ini ijtihad dari Abu Hurairah. Memang sahih sanadnya sampai Abu Hurairah, tapi itu adalah ijtihad dari Abu Hurairah yang membasuh tangan sampai melewati siku. Namun yang jadi titik permasalahan adalah apakah siku itu termasuk dari bagian tangan yang wajib dibasuh dalam wudu, atau siku itu adalah sebagai batas terakhir. Kalau berpuasa kan fa'atimu siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai malam. Datang malam selesai puasa. Malam tidak termasuk yang diikutkan puasa. Nah, bagaimana dengan siku? Disebutkan bahwasanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Pas kaki juga demikian. Basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Kalau siku mungkin seseorang ya sulit ya mana sih batasnya. Jadi terpaksa dia harus membasuh sikunya juga. Sulit untuk dia lihat ya, supaya siku tidak terbasuh. Ya ngapain juga? Supaya siku tidak terbasuh. Dan lebih hati-hatinya tetap siku itu adalah bagian yang dibasuh, apalagi dengan hadis ini. Dikuatkan prakteknya Abu Hurairah, ya siku termasuk beliau lewati. Tapi kata para ulama ataupun yang lainnya, yang Abu Hurairah, ya itu ijtihad sampai lebih. Tapi yang penting sikunya terbasuh. Sikunya terbasuh. Dari hadis ini yang disebutkan oleh para ulama faedahnya itu adalah siku dalam tangan itu termasuk bagian yang wajib dibasuh. Bukan hanya sekedar batas akhir, bukan sebagai finish, ya. Tapi termasuk bagian yang harus dibasuh juga. Seperti hanya mata kaki. Mungkin orang berpikir kan ini sampai mata kaki nggak perlu juga. Termasuk yang ikut terbasuh. Karena dia masih bagian tangan. Kaki, mata kaki masih bagian kaki. Sehingga beda dengan siang dan malam. Siang dan malam. Malam bukan siang, siang bukan malam. Kalau ini adalah satu rangkaian tangan. Batasannya adalah siku untuk membasuh tangan dan siku termasuk yang terbasuh. Sebagaimana halnya mata kaki termasuk yang terbasuh. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini disebutkan faedah oleh para ulama. Qauluhu idza tawaddo'a ya'ni syara'a fil wudu wa wasala ila ghusl yadaini. Maksudnya ketika memulai wudu dan wudunya sudah sampai ke bagian membasuh tangan. Yang kedua, wujubu idaratil ma'a alal mirfaqaini inda ghusl yadaini. Wajib mengelilingkan air pada kedua siku di saat membasuh tangan. Artinya idaroh ini adalah sempurna. Sikunya itu terbasuh semuanya. Misalnya air kita bawa, kita puter. Jadi yakin terbasahi. Tidak hanya sekedar dikucur bahwa mungkin ada bagian-bagian yang tidak, bagian siku pas lepitan yang tidak terbasuh. Ataupun dulu sampai ke ini nih yang pernah tulang pak ini sudah jatuh duluan. Ketika dengan diidar, digosok, dengan memutar, yakin bahwasanya itu adalah terbasuhi, sehingga wajib. Disebutkan alasannya li annahuma baqiyatul yad wa muntahaha. Karena siku itu adalah bagian tangan dan batas akhirnya. Bagian tangan dan batas akhir maksudnya lengan bawah. Dia perbatasan antara lengan bawah dengan lengan atas. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam lamma tawaddu man tawaddu an nahwa wudhu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudhu ini. Dari wudu-wudu yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh siku juga. Makanya kata Syekh Abdullah Bassam, qala ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, batulah ke tangan-tangan kalian sampai ke siku. Qala jumhurul mufassirin, jumhur keumuman ulama ahli tafsir mengatakan ila di sini sampai di sini adalah bimakna ma'a, bersama. Bersama itu. Ya tadi ya, terlalu apa namanya, kalau orang jangan sampai siku terbahasa, karena siku bukan bagian daripada, misalnya dia menganggap seperti malam ya, siang malam, kalau malam itu enggak puasa lagi, langsung buka kalau sudah Allahu Akbar ataupun sudah azan ataupun sudah terbenam matahari. Segera berbuka. Dia samakan. Para ulama mengatakan untuk ini, untuk tangan sampai mirfak ini, sampai ke siku ini adalah ma'ah artinya. Bersama. Ikut terbasuh. Bukan hanya batas finish. Tidak. Kemudian, Ibnu Qayyim juga mengatakan, Abu Hurairah dalam riwayat Muslim tentang kaifiyat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan annahu ghassala yadayhi hatta syara'a fi amudaihi. Beliau membasuh kedua tangannya sampai ke lengan. Dari situ sampai ke lengan atas ini, lengan atas ini, itu ijtihad dari Abu Hurairah. Tapi yadullu ala idkhalil mirfaqaini fil wudu, menunjukkan kedua siku itu masuk ke dalam bagian yang harus dibasuh dalam wudu. Nah, yang sama dengan siku tadi ya, kedua mata kaki. Kedua mata kaki, jangan ditinggalkan. Mata kaki lebih nampak, menonjol kiri kanannya. Mungkin seseorang, wah ini kan sampai mata kaki harus dibasuh, enggak, harus dibasuh juga. Karena seperti halnya tangan juga kaki. Arti ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, artinya bersamaan dengan mata kaki. Bersamaan dengan mata kaki. Baik, mata kaki ini menunjukkan lebih kuat bahwasanya mata kaki itu bagian daripada kaki yang harus terbasuh. Khuf yang boleh diusap. Yang boleh diusap apabila menutupi mata kaki. Apabila khuf tersebut menutupi mata kaki. Kalau dia tidak menutupi, maksudnya sandal. Kaki harus dicuci ketika berwudu. Masih ada waktu, kita mengambil hadis yang ketiga. Pendek. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut Allah ketika berwudu. Di sini dikatakan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang dhaif. Wa at-Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu. Ada riwayat Tirmidzi mengatakan riwayat dari Sa'id bin Zaid dan dari Abi Sa'id seperti itu juga, seperti riwayat Abu Hurairah. Wa qala Ahmadu la yasbutu fihi shay'un. Tidak ada yang sahih satupun tentang hadis bahwasanya berwudu harus membaca basmalah. Disebutkan bahwasanya maksud dari la wudu aliman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Lam yadhkur ismallah ini adalah membaca bismillah. Kalau dari ini memang banyak para ulama mendhaifkan. Memang ada yang mensahihkan, termasuk yang mensahihkan menghasankan adalah si Al-Albani. Dan juga yang lainnya, termasuk Ibnu Hajar sempat mengatakan kuat gitu karena banyak sekali riwayatnya. Tapi tidak sedikit para ulama yang mendhaifkannya. Di antaranya Al-Hafiz sendiri di sini, Imam Ahmad, Kemudian juga Imam Al-Uqaili, Abu Hatim, Abu Zur'ah, sembari mengatakan innal hadis laisa bi sahih. Hadis tidak sahih. Imam Ahmad dalam riwayat la a'lamu fihi haditsan sahihan, tidak aku ketahui tentang membaca bismillah sebagai syarat wudu satu hadis yang sahih. Tidak aku ketahui. Timbul di sini permasalahan, apakah membaca bismillah ketika berwudu itu termasuk yang diwajibkan? Yang mensahihkan hadis ini, la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah di dalam hal ini adalah ucapan bismillah. Maka dia mengatakan wajib dalam berwudu membaca bismillah di awal wudu, ketika hendak wudu. Bagi yang tidak mensahihkan hadis ini mengatakan dhaif, membaca bismillah hukumnya adalah seperti ketika seorang mengawali aktivitas-aktivitas yang lainnya, yaitu mustahab. Enggak ada hadis ini dhaif. Terus mana dalilnya? Bukankah dalam hadis-hadis tata cara berwudu, hadis Utsman itu tidak menyebut Utsman membaca bismillah. Allah mengatakan faghsilu wujuhakum, tidak mengatakan uzkuru isma Allah dulu, enggak. Tapi basuh wajah kalian. Terus lantas apa dalilnya? Dalil umum. Apa saja dalil umum? Contohnya, karena Nabi SAW idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma janni minas syaitan wa janni syaitan nafi maradana. Bismillah dulu. Bismillah, kemudian baca Allahumma janni minas syaitan, itu ketika ingin mendatangi keluarganya. Artinya dalam hal seperti itu saja, memulai dengan bismillah, maka ini yang ibadah, kata para ulama, lebih disunahkan lagi untuk dia mengawalinya dengan bismillah. Hadis tentang tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu tidak menyebutkan bismillah, itu artinya menunjukkan tidak wajibnya. Tidak wajibnya. Ya demikian, artinya Syekhul Islam sendiri mengatakan bahwasanya la tustaratu tasmiyatu fil asah. Bismillah tidak disyaratkan dalam berwudu menurut pendapat yang lebih sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih. Tapi kan bagus seseorang mengawalinya dengan membaca bismillah seperti dia mengawali aktivitas pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik yang mubah maupun yang sifatnya itu adalah ibadah misalnya nyembelih, makan, itu kan disyariatkan untuk membaca bismillah padanya. Wallahu alam bisawab. Jika dia berwudu tersebut di tempat-tempat yang memang pantas dia membaca bismillah. Ada tempat-tempat mungkin tidak layak bagi dia untuk melafadzkan bismillah, misalnya dalam kamar mandi, dalam WC, boleh-boleh saja seorang berwudu di tempat itu jika artinya jauh dari najis, tidak terkena najis, dia berwudu. Ya mungkin tidak melafadzkan basmalah ini karena memang tempat tersebut tempat yang tidak layak dia membaca dzikir seperti bismillah dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma